ku satu kata saat kau pandang angkasa malam ini agar ku bahagia. Beri aku satu janji saat kau pandangi aku malam ini agar ku bahagia. Katakan untukku, bisikan bahwa kau akan selalu setia. Oh, beri aku satu rasa saat kau genggam hatiku agar ku bahagia. Katakan